Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di sesi yang kedua ba'dal isya, seperti disebutkan oleh panitia, adalah sesi soal jawab. Dan kita until this time menunggu dari kertas tidak datang-datang, tidak kunjung datang. Ya sudah, kalau begitu kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Maka dari pertanyaan yang sudah masuk, maaf, di sini masuk kepada fikih tentang kitabun nikah. Pertanyaannya, bagaimana wahai ustaz agar kita yang berpoligami ini selalu fit di saat menggilir istri-istri kita? Dan perlu diketahui bahwa kita kebanyakan sibuk dengan belajar dan mengajar. Maka bagaimana juga kita menggilir istri-istri kita? Dan dari istri-istri kita pun, dari istri yang banyak, ada yang usianya sama dengan kita dan ada yang lebih muda. Maka bagaimana agar fit menggilir dari istri-istri kita ini? Maka jawabnya, barakallahu fikum, ingatlah ya ibadallah, ingatlah wahai para poligamers, bahwa berkaitus dan bersenggama dan berhubungan intim itu bagi kita adalah ibadah harga mati. Kenapa ibadah? Karena telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Maka dari hubungan intim kalian dengan istri kalian adalah sadaqah. Maka ini adalah sadaqah yang paling baik. Sadaqah yang high enough, yang mempunyai cita rasa tinggi daripada hanya sekedar sadaqah mengeluarkan uang. Maka sadaqah ini dikatakan oleh Nabi kita, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Maka di saat kalian mendatangi istri kalian bersenggama dengannya, maka itu adalah sadaqah. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, ayat ya rajulun ahlahu ayakuna lahu ajr minas sadaqah, bahwa seorang mendatangi istrinya, menggaulinya, berkoitus dengannya, apakah ini adalah sadaqah? Maka dijawab oleh Nabi, na'am. Idza ata rajulun ahlahu fahuwa halal sadaqah. Dan jika mendatangi para pelacur yang haram, maka haram. Halahu wizrun. Walakin mendatangi istrinya yang halal, falahu ajr. Maka baginya pahala. Maka di saat kita beristimbat dengan hadis ini, bahwa berkaitus itu adalah sadaqah, maka hadis ini membuat kita menjadi semangat, di mana kita mengajari santri-santri kita dari sesi ke sesi, setelah duhur pelajaran 1 jam, setelah asar pelajaran 1 jam, ba'dal maghrib wal isya pelajaran 1 jam, maka setelah selesai dari rangkaian kajian-kajian mengajari santri-santri kita, maka di sana ada yang menunggu. Dan yang menunggu ini membutuhkan juga pelajaran. Pelajaran di atas kasurnya. Maka dengan niat bahwa ini adalah ibadah harga mati, maka kelelahan kecapean ini hilang. Di saat masuk kepada rumah, bismillah, assalamualaikum, maka dengan semangat 45 hilanglah rasa capek. Kenapa? Wa fi buti ahadikum sadaqah, karena ini adalah ibadah. Sehingga lupa rasa lelah dan capek karena mengajar ibadah dan berkoitus pun ibadah. Maka oleh sebab itu, inilah jawaban pertanyaan, maka bagaimana agar kita selalu fit dan selalu semangat? Maka banyak faktor penyebab. Dari penyebab apa yang dimakan dan apa yang diminum, itu juga diantaranya agar fit. Maka kita di rumah kita membagi makanan dan minuman terbagi menjadi dua. Makanan penguat dan makanan pelemah. Makanan penguat seperti silakan masuk ayam dan juga kambing dan juga kacang-kacangan. Maka itu makanan penguat. Dan dari buah-buahan, pepaya ditambah lada hitam, coba dibuktikan. Maka silakan masuk. Dan kita bagi makanan, ada yang membuat menjadi lemah ataupun menjadi edi, ejakulasi dini, in English premature ejaculation. Maka ada makanan seperti itu, seperti banana, pisang, maka jauhi pisang. Jika banyak makan pisang, nanti akan terjadi penyakit edi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan cepat. Baru diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ejakulasi dini. Dan begitu pun mentimun. Maka perkara-perkara ini kita jauhkan dari rumah kita. Terlalu banyak mentimun membuat sperma menjadi encer. Dan sperma jika encer, maka dia akan cepat keluar. Maka jauhilah dari perkara ini agar fit dalam beribadah. Dan yang kedua tadi, agar fit, maka kita melaksanakan niat berkoitus ini dengan ibadah. Selesai pertanyaan pertama dan belum ada kertas yang masuk, berarti kita lanjutkan pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan kitabun nikah. Pertanyaan yang kedua, bismillah, Ustaz Said Hafidhullah, yang saya cintai karena Allah, ahabatullah karena ahabatani. Sebelumnya jazakallahu khairan, kami ada pertanyaan penting dan genting, harap Ustaz menjawabnya. Bagaimana metode trik yang jitu untuk memahamkan istri pertama bisa ridho menerima suaminya ta'adud, supaya istri tidak minta cerai? Atau harus ada kegaduhan di istana pertama jika suami mencari madu dibawa ke rumahnya? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tidak ada doa Allah izawijak di sini ya. Tidak apa-apalah. Maka jawabannya barakallahu fikum, trik yang paling mujarab diajak istrinya setelah dipuaskan dengan ronde-ronde, diajak untuk berpikir. Sini dik, aku ingin berbicara denganmu face to face and the heart to heart. Kita berbicara mata demi mata, wajah demi wajah, dan hati kepada hati. Apa itu bang? Pertanyaannya adalah, apakah adik cinta kepada abang atau tidak? Ya cintalah. Kalau adik cinta kepada abang, tidakkah adik menginginkan bahwa Nabi berbangga-bangga dengan abang karena abang mendapatkan anak-anak yang banyak? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Maqil Ibn Yasar, ja'a rajulin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perempuan ini dalam keadaan mandul. Apakah aku menikahinya ya Rasulullah? Qala la. Maka setelah 3 kali meminta izin untuk menikahi perempuan yang tidak mempunyai anak ini, maka Nabi bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud. Fa ini mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ini ada kertas naik, tapi kayaknya babnya bab nikah juga. Maka di dalam hadis ini disebutkan jangan menikah dengan perempuan yang tidak mempunyai anak. Tetapi nikahilah perempuan-perempuan al-wadud al-walud yang mempunyai banyak anak dan menyebabkan banyak keturunan. Namun dia juga sayang kepada anak-anaknya. Maka perempuan yang al-walud wal-wadud banyak anak dan cinta kepada anak-anaknya. Ini yang dicari. Apa tujuannya? Fa ini mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Di riwayat ubahi bikum, aku berbangga-bangga kata Nabi dari para anbiya yang lain, aku mempunyai umat pengikut yang paling banyak karena setiap kaum muslimin mempunyai anak-anak yang banyak. Maka kita katakan kepada istri kita, maka apakah adik tidak ingin Nabi Muhammad itu bangga dengan keturunan dari saya? Dikatakan, iyalah bang, kita pengin Nabi Muhammad bangga dengan kamu. Dan saya pun memberikan anak kan bang? Iya dek, tapi kan pabrik satu. Dengan membuka pabrik-pabrik di berbagai kota-kota dan negeri-negeri. Membuka cabang-cabang. Kan lebih banyak produksinya daripada satu. Iya juga bang, benar juga. Ah, kalau adik cinta kepada abang, biarlah Nabi Muhammad bangga dengan keturunan abang yang nanti akan banyak. Maka please, izinkan abang untuk membuka cabang di berbagai kota dan membuka pabrik-pabrik agar banyak anaknya. Oh, kalau begitu bagus juga bang. Dipikirnya pabrik mobil, dia akan dapat mobil. Ternyata pabrik anak. Ya alhamdulillah. Maka itu salah satu triki kepada istri-istri kita, diajak untuk dikenalkan sunnah, untuk menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, bahwa keturunan kita yang banyak ini akan membuat senang Nabi Muhammad di akhir zaman. Maka ini salah satu triknya. Selesai dari soal yang kedua, dan sudah ada mulai kertas, namun kayaknya dilihat-lihat soalnya juga berhubungan dengan kitabun nikah sa'adud zaujat. Cuman tulisannya kurang jelas. Bagaimana? Kita jawab yang ada dulu. Soal yang ketiga yang berhubungan dengan ta'adud zaujat, soal-soal yang berhubungan dengan poligamers. Maka soal yang berikutnya, wahai ustaz, bagaimana implementasi poligami dalam syariat dengan adanya kebijakan pemerintah dalam mengatur poligami di Indonesia? Apakah kita harus tetap taat dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Perlu diperhatikan ya ibadallah, bahwa asal kita sebagai seorang muslim wajib taat kepada pemerintah kita selama pemerintah kita mengajak kepada ma'ruf, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Selama membuat aturan yang mana aturan itu yang perkaranya tidak mencapai kepada kemaksiatan, dan bahkan untuk mentertibkan kita pada hakikatnya, seperti aturan-aturan yang ada vaksin itu, kita dalam sudut pandang, wah gimana nih, setiap safar syaratnya harus bervaksin dahulu. Ya bagus, agar kamu tidak tertular di pesawat dan sebagainya. Dari sudut pandang yang lain baik. Maka aturan-aturan pemerintah kadang-kadang kita melihat adalah buruk karena suudonnya, namun pada hakikatnya adalah baik jika kita berlapang dada. Dan begitu pun dalam permasalahan poligami. Maka ada aturan, barang siapa yang ingin poligami, maka pemerintah memberikan aturan agar tartib. Tidak sembarangan orang poligami melaksanakan niat yang baik namun akhirnya mendolimi dari istrinya. Maka dari implementasi pemerintah kepada permasalahan poligami, disyaratkan jika berpoligami dan ingin mendapatkan kartu keluarga ataupun mendapatkan surat nikah yang resmi dan nanti akan dicatat di capil jika istrinya melahirkan anaknya tertulis sebagai anak perempuan ini, maka harus mempunyai surat persetujuan dari istri yang dimadu bahwa istrinya setuju ataupun agreement. Maka ini adalah jika dilihat dari sudut pandang yang baik, ini adalah aturan yang baik. Dan kita melihat aturan-aturan dunia yang dibuat oleh pemerintah kita, kita melihat orang-orang Indonesia sumber daya manusianya tinggi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai akhlak. Bahkan Syekh kami Mukbil dulu memuji bahwa sebaik-baiknya akhlak para thullabul ilm di Damaskus, mereka orang-orang Indonesia. Mereka belajar dengan adab-adab thullabul ilm dan sebagainya. Meninggal Syekh kami Mukbil, datang Al-Hajuri, sama pujiannya. Bahwa santri-santrinya ataupun murid-muridnya yang terbaik dari orang-orang Indonesia. Maka di sana ada orang Prancis, orang Holanda dan Amerika dan yang lainnya, namun orang-orang Indonesia best of the best, core of the core. Maka jika mereka melihat suatu ketidakbaikan, dirapatkan. Maka rapat-rapat paripurna pembentukan undang-undang permasalahan dunia, jika kita melihat kebanyakan adalah untuk kemaslahatan kita dan untuk mentertibkan dengan tujuan and justice for all, keadilan untuk semua. Maka mungkin terlihat semenjak dulu yang namanya poligamers tidak ada aturan, akhirnya mendolimi dari ukti-ukti kita, terutama mereka yang menikah siri. Dan ini sering kita dimintai saran tentang permasalahan nikah siri. Kita katakan Allah berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa tsalaasa wa rubaa', fa in lam takun ta'dilu fawahidah." Maka jika kalian ingin berpoligami, syaratnya adil. Jika tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Maka kamu mempunyai istri yang pertama tercatat di catatan sipil dengan surat nikah yang resmi. Kemudian sekarang kamu membuat nikah siri. Jika hamil, maka bagaimana anaknya? Ya, dimasukkan kepada istri yang pertama. Zalim. Si ibu ini ingin intisab anaknya kepada dirinya. Dan nanti pembagian harta warisannya juga bagaimana dan sebagainya. Alhasil, permasalahan seperti ini ditertibkan oleh pemerintah harus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Alhasil, jika dilihat bahwa undang-undang yang ada tentang permasalahan poligamas, bagi yang ingin menambah istri harus disetujui oleh istri yang pertama, bagus. Agar tidak terjadi kecekcokan. Karena di saat ridho istrinya yang pertama, apalagi menandatangani dan cap jempol ataupun cap tiga jari, maka kedepannya tidak akan bermasalah. Maka dengan ini tidak was-was lagi seorang poligamers untuk menikahi istri yang kedua, ketiga, dan keempat karena istrinya setuju. Baik apa tidak? Silahkan dipikir. Maka undang-undang ini dari sudut pandang yang lain baik. Namun karena tadi sudut pandang yang lain, mungkin dia tidak bisa mendapatkan izin, bahkan menyebutkan langkahi dulu mayatku, maka mungkin tidak pernah akan ada ta'adud baginya. Maka kalau begitu pandailah bergaul dengan istri yang pertama agar mendapatkan izin. Kesimpulannya, apakah kita, pertanyaan di sini, apakah kita tetap taat kepada kebijakan-kebijakan tersebut? Naam. Karena kebijakan tersebut masih di dalam perkara perkara yang tidak mengajak kepada kemaksiatan. Maka masuk kepada keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kita tafsirkan pemimpin-pemimpin di sini, meskipun telah datang makna dari ulil amri adalah ulama juga, maka bisa jadi ulama dan bisa jadi para pemimpin, dan itu telah datang nasnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ata'a Allah faqad ata'ani wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Di dalam hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, barang siapa yang taat kepada Allah telah taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepada pemerintah-pemerintah yang muslim dari pemerintahku, maknanya pemerintah kaum muslimin, seperti pemerintah-pemerintah sekarang yang memberikan syarat-syarat poligami seperti itu, maka barang siapa yang taat kepada mereka, maka telah taat kepadaku. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak menyelisihi syariah, maka dia itu wajib kita untuk tidak khuruj padanya. Dan bahkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, taat kepada pemerintah min asbabi dukhuli ilal jannah, bahwa ketaatan kita kepada pemerintah dan aturan-aturan yang dibuat yang tidak menyelisihi syariah, justru di saat kita mentaati pemerintah dalam kebaikan tersebut, justru penyebab masuk kepada surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Umamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajatil wada, ya ayuhan nas i'budu rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum, and this the point, wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Abi Umamah Al-Bahili, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, salatlah lima waktu kalian, bayarlah zakat-zakat kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian selama mengajak kepada kebaikan, maka kalian akan masuk surga dikarenakan ketaatan kepada pemerintah kalian tadi. Maka di dalam hadis ini mahalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muawiyah ibn Saleh an Sulaim ibni Amir an Abi Umamah. Maka kedudukan hadis ini hadisnya hasan lidatih, karena Muawiyah ibn Saleh huwa ibn Hudair, telah disebutkan oleh para ulama la ba'sa bihi saduqun hasanul hadis, maka sanadnya hasan dan telah dihasankan oleh syekh kami al muhaddits diari ahli Yaman Muqbil ibn Hadi al Wadi'i rahimahullah. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka syahidnya bahwa ketaatan kita kepada pemerintah kita selama dalam perkara yang ma'ruf, maka menyebabkan kita masuk kepada surga. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, mudah sekali bagi kaum muslimin ahli sunnah untuk masuk kepada surga, terutama dalam permasalahan muamalah dengan pemerintah. Ikuti mereka, taati mereka, masuklah surga. Adapun kelompok Al-Khawarij, dari kelompok ISIS, dari kelompok zaman dulu yang ingin membuat daulah Islamiyah atau jamaah Islamiyah dan sebagainya, atau DITII yang diganti namanya menjadi N11 dan sebagainya, maka mereka jama'atu at-takfir. Mereka orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kita dan mengatakan BRIMOB, TNI, Polri semuanya tauhid. Maka mereka membuat bom bunuh diri dan membuat teror, menyerang tempat-tempat dari pemerintah kita. Maka mereka gagal paham kepada hadis-hadis seperti ini. Lihat ahli sunnah, taat kepada pemerintah. Saudara kita ada yang di Polda, saudara kita ada yang di Mabes Polri ataupun di Mabes Agri di Jakarta, dan dari saudara kita ada yang masuk Densus 88. Maka semuanya saudara kita, kita tidak mengkafirkan mereka, dan kita taat kepada pemerintah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, tentram, NKRI. Maka kita masuk surga karena ketaatan kita kepada pemerintah kita. Adapun mereka kelompok Al-Khawarij gagal paham terhadap hadis-hadis seperti ini, maka mereka ingin menikahi 70 bidadari. Harus membunuh BRIMOB, harus membuat bom bunuh diri. Ingin menikah 70 bidadari, harus membuat bom bunuh diri yang akhirnya mati konyol, suicidal, hancur tubuhnya. Dipikirnya akan menikahi bidadari. Tidak. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, man qatala nafsahu finnar, faman yarmi nafsahu fa yulqa min makanin murtafa, waman yaktul nafsahu bisakakin fayut'an finnar. Maka orang-orang yang mati bunuh diri akan diadab dengan apa yang dia lakukan dulu. Maka dari orang-orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi akan diadab seperti itu, terus di api neraka. Dan orang yang membunuh dirinya dengan menikam-nikam dirinya akan terus menikam-nikam dirinya. Dan mereka para teroris akan di api neraka membom dirinya dengan bom bunuh diri. Karena seperti itu ikhwah. Tidak malah menikahi bidadari 70 bidadari. Maka lihat bagaimana sudut pandang mereka yang berbeda. Mereka jika ditanya, kenapa sih kamu mengkafirkan pemerintah dan membeli senjata dan membunuh BRIMOB dan membuat keonaran di NKRI dan melaksanakan bom bunuh diri dan yang lainnya? Dikatakan uridul jannah, aku ingin masuk surga karena mereka tauhid, aku harus memeranginya. Sehingga lihat sudut pandang yang berbeda. Ahlu sunnah taati pemerintah maka akan masuk kepada surga. Kelompok ahlul bid'ah al-khawarij perangi pemerintah tauhid, seperti mereka yang berada di poso beberapa tahun yang lalu dalam keadaan kedinginan, kehujanan, dan dalam diembargo oleh pemerintah. Mereka di atas gunung dalam keadaan kelaparan, ditemani oleh nyamuk dan monyet, dalam keadaan lapar. Maka mereka menganggap ini adalah sebaik-baiknya ibadah jihad, penyebab masuk surga dan penyebab dinikahkan dengan 70 bidadari. Maka lihat bagaimana perbedaan yang dalam antara ahli sunnah dengan kelompok al-khawarij ahlul bidah. Maka kita akan masuk kepada surga dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Dan mereka beranggapan dengan idiom dan persepsi mereka yang salah, the bad mindset mereka yang salah. Mereka menganggap justru dengan peperangan, kekerasan, pembunuhan, itu adalah penyebab masuk surga. Maka alhamdulillah kita berada di dalam manhaj yang hak. Kembali kepada permasalahan, maka taatilah pemerintah dari aturan-aturan poligami. Maka para poligamers, please mengikuti anjuran dari pemerintah yang ada, mengikuti prosedur yang ada, agar istri kita yang terakhir mendapatkan KTP dan juga surat nikah. Dan jika mendapatkan kemudahan seperti itu, pihak cakil pun akan memberikan izin untuk dimasukkan kepada kartu keluarga, dan anaknya akan dicatat dengan anak dari ibu ini, maka alhamdulillah, tidaklah kita ini harus contradiction dengan aturan-aturan pemerintah. Maka jika aturan itu dalam keadaan ma'ruf, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Seperti hadis yang datang dari Imran ibn Husain, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di saat kita disuruh untuk menyelisihi pemerintah, maka di saat pemerintah kita mengajak kepada kebaikan dari aturan-aturan dunia, selama tidak menyelisihi syariah, maka masuk kepada hadis tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jika pemerintah kita menyelisihi syariat Islam, maka jangan diikuti. Namun mafhum al-mukhalafah, jika memberikan aturan-aturan dunia hanya untuk mempermudah dan untuk mengatur agar menjadi lebih baik, maka ikutilah apapun resikonya. Maka oleh sebab itu para poligamers, please jangan menyelisihi aturan-aturan pemerintah, terutama nikah siri yang membuat kezaliman kepada istri-istri yang terakhir. Maka jika istrinya belum ridho, maka dibujuk dan dibujuk dan seterusnya. Maka istausun nisa bil khair, berkata Nabi kita, nasihatilah istri-istri kita selalu dalam keadaan dinasihati dalam kebaikan. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka hadis dari Imran ibn Husain, kita tidak taat kepada pemerintah di saat mereka mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari jalan Ayub an Muhammad an Imran ibn Husain. Maka siapa Ayub? Ayub As-Sikhtiyani Abu Tamimah As-Sikhtiyani, Imam Muhaddis, dan Muhammad wahuwa ibn Sirin, seorang muhaddis yang siqah. Dan dari Imran ibn Husain, maka ini jawaban yang ketiga dari permasalahan kitab nikah. Bagaimana? Sudah 8:15. Mau sampai kapan saya berbicara? Dari mulai maghrib tadi, please rahmah, please jangan, please dikasihani. Kalau tidak ada hani pun, wanita tidak apa-apa. Please dikasihani yang berbicara. Dari tadi jam 6 terus berbicara. Maka mungkin kita cukupkan pertemuan kita. Masih ada pertanyaan yang banyak, namun insya Allah di waktu yang akan datang. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.